بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله جميعا pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah bisa kita melanjutkan kajian kita dan kita berpindah dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dan pada sore hari ini kita mulai dari kitab Al-Qawa'idu Al-Arba' di mana syarah yang ingin kita pakai penjelasan yang kita pakai adalah dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum. Penjelasan dari Syekh Abdul Razak di mana beliau adalah seorang profesor, seorang doktor dalam akidah dan begitu mudah bahasa beliau ya dan juga cara dan juga retorika beliau di dalam memberikan penjelasan terhadap kitab ini sehingga itu jadi pilihan kita untuk membahas dari Al-Qawa'idul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kita tahu ya beliau adalah seorang ya ulama besar di Saudi Arabia putra dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di mana beliau berkunjung di Indonesia beberapa kali dan menyampaikan ya muhadharahnya kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia dan juga kajian beliau rutin di beberapa ya TV yang ada di Indonesia. Ikhwani wa akhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Kitab yang akan kita bahas adalah Al-Qawa'idu Al-Arba' yaitu kaidah-kaidah empat ya atau empat kaidah yang akan kita bahas pada kajian-kajian kita. Baik, ikhwani wa akhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Kita mulai dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau mulai di Al-Muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini mukaddimah yang beliau bawakan sebelum memulai syarah dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau memulai dengan khutbatu al-hajah dan beliau meringkas dengan sampai pada ya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ini beberapa bentuk ya mukaddimah yang disunahkan buat kita semuanya untuk memulai pembicaraan kita dengan ya hamdalah dan salawat kepada Nabi dan juga syahadat ya kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya bermacam-macam ikhwan ya, tapi yang disebutkan dalam hadis yang sahih khutbatul hajah yang dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala adalah khutbah dengan ini atau mukaddimah dengan ini. Ikhwani wa akhwati fillah asallallahu wa iyyakum, kita masuk pada pembukaan yaitu al-muqaddimah atau al-matan daripada kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna ha'ula'i thalatha unwanu as-sa'ada. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Tuhan Arsy yang Agung, agar membimbingmu di dunia dan di akhirat, dan akan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, dan agar menjadikan kamu termasuk dari orang-orang yang apabila diberi maka bersyukur, dan apabila diuji maka bersabar, dan apabila berbuat dosa maka segera istighfar. Karena sesungguhnya tiga perkara tersebut adalah alamat kebahagiaan. Tiga perkara tersebut adalah alamat kebahagiaan. Ini matan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana kitab kita ini Ikhwan Al-Qawaid Al-Arba ya, atau Kutayyib ya, disebut dengan Kutayyib, yaitu kitab kecil, di mana matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukanlah matan yang panjang ya, tetapi sangat sangat ringkas. Tetapi perhatian dari para ulama, karena begitu bagusnya kitab tersebut ya, sehingga para ulama ya bermacam-macam dalam memberikan syarah dari kitab beliau ini. Dan di antara kitab syarah yang sedang adalah tulisan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullahu taala. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, kita masuk ke dalam penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Asy-syarhu al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala kana nasihan lin-nas أعظم نصيحة في بيان التوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه والتحذير من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الآثام وأكبر المحرمات. الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau ya, beliau adalah seorang yang banyak memberikan nasihat kepada manusia dengan nasihat-nasihat yang sangat agung di dalam menjelaskan perkara tauhid, di mana diciptakannya manusia tujuannya adalah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk meriah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan dari kesyirikan, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan juga perkara yang haram yang paling besar. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, ya, pada alamiah ini bisa kita, ya, fahami bersama, di mana beliau menjelaskan, Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang, ya, juhud, ya, tentang usaha besar yang dilakukan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana beliau, ya, adalah salah satu ulama kita yang begitu semangat di dalam menasihati manusia. Terlebih lagi adalah dalam perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar menjauhkan dari kesyirikan. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga memperingatkan manusia dari perkara yang paling besar, dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanawwa'at musannafatuhu rahimahullahu taala fi bayan tauhid wa taqririhi wa tahdhir min asyirki wa ibtalihi wa bayani fasadihi wa butlani syubahi ahlihi fa'allafa fi dhalika mu'allafatin katsiratan nushan lil ummah wa bayanan lin nas wa ibaran wa inzaran fa kana rahimahullahu ta'ala nasihan mu'alliman murabbiyan muwajjihan mutamassikan bi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Di mana karya-karya beliau, ya, yang begitu banyak itu, ya, kebanyakan menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menegaskan akan, ya, perkara tauhid dan juga memperingatkan dari kesyirikan dan juga membantah, ya, kesyirikan-kesyirikan tersebut, menjelaskan tentang rusaknya kesyirikan dan juga, ya, tidak benarnya syubhat-syubhat para pengikut kesyirikan. Maka beliau mengarang, ya, karya ilmiah atau kitab-kitab yang begitu banyak sebagai nasihat untuk umat dan juga penjelasan untuk, ya, manusia. Tujuan daripada beliau mengarang kitab yang begitu banyak dalam perkara tauhid dan mengingatkan dari kesyirikan adalah ada agar beliau, ya, mendapatkan udzur, karena dengan ilmu yang beliau miliki maka beliau sudah menyampaikan ilmu tersebut kepada umat. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia, ya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau adalah seorang yang nasih, seorang yang banyak memberikan nasihat, mu'alim, seorang yang pendidik, ya, murabbi, seorang yang, ya, mentarbiyah, muwajjih, yang selalu membimbing dan mengarahkan, mutamassikan bi kitabillahi jalla wa ala, ya, selalu berpegang teguh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah rasulnya shalawatullah wa salamuhu alaihi. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, pada alamiah yang kedua ini Syekh Abdul Razak Al-Badr beliau menjelaskan, ya, tentang usaha besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana tulisan-tulisan beliau yang begitu banyak, ya, adalah dalam rangka untuk memperingatkan manusia, mengingatkan manusia kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan, berbagai macam syubhat-syubhat yang ada di dalam tauhid, di dalam kesyirikan, maka semuanya dijelaskan di dalam kitab-kitab tersebut. Dan salah satu yang menonjol pada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau memiliki, ya, sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak beliau seorang nasih, seorang muallim, seorang murabbi, ya, seorang muwajjih yang selalu berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, selanjutnya wa kana rahimahullahu fi bayanatihi wa takriratihi li tauhid as-sunnah yantaliku fi dhalika kullihi min kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau di dalam memberikan penjelasan dan juga menegaskan perkara tauhid ini, ya, dan juga perkara sunnah, beliau selalu merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sa'iran fi dhalika ala sunani ashabatil kiram wa tabi'ihim, di mana beliau mengikuti jejak para sahabat dan para tabi'in, ya, jejaknya para sahabat dan para tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Fahuwa madin ala tariq, ya, beliau mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh para sahabat dan para tabi'in. Ala al-athari fil istiqar fil ittifaq wal ittiba' li kitabillahi jalla wa ala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau, ya, mengikuti jejak dan langkah dari para pendahulunya, para sahabat dan para tabi'in, dan selalu mencukupkan diri dari apa yang ada pada mereka, yaitu ittiba' kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah azamillah wa iyyakum, yang ditegaskan kembali oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau melanjutkan langkah-langkah, ya, jejak-jejak para sahabat dan para tabi'in, ya, di mana mereka selalu mencukupkan diri dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ya. Mereka tidak keluar dari dua perkara tersebut. Ya, tentunya ini berpegang teguh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lam tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati." Ya, ditinggalkan pada kalian dua perkara tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza kanat kutubuhu kulluha qa'imatan 'ala dalil. Qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita dapatkan ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum bahwa kitab-kitab beliau itu, ya, tegak di atas dalil. Ya, kitab beliau semua tulisan yang ada di dalamnya itu semuanya, ya, berdiri tegak di atas dalil. Apa yang beliau sebutkan adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti bi syai'in min kibali nafsihi aw yunsi'u amran takallufan min 'indihi hasyahu wa hasya a'immatul muslimin wa ulama'i sunnah an yakunu kadzalika. Sehingga tidak ada sedikit pun dalam kitab beliau itu yang datang dari diri sendiri, ya, yang beliau munculkan sendiri dengan takalluf, dengan, ya, memberatkan diri untuk memunculkan satu pemikiran yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Hasyahu, ya, tidak mungkin itu semuanya terjadi pada ulama-ulama kita, pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pendahulunya, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Wa hasya a'immatul muslimin wa ulama sunnah, dan juga tidak mungkin para, ya, imam-imam kaum muslimin dan juga para ulama sunnah mereka untuk kemudian mengeluarkan atau menulis, menyampaikan satu pemikiran yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Balkan rahimahullah ta'ala fi takriratihi wa taksilatihi wa taq'idatihi muntalikan fi dhalika kullihi min kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi justru beliau, ya semoga Allah merahmatinya, di dalam menegaskan perkara-perkara yang beliau sampaikan, ya di dalam meletakkan dasar-dasar dalam perkara tauhid, ya di dalam menegaskan perkara-perkara tersebut semuanya, ya dimulai dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وقتنوعت مصنفاته رحمه الله تعالى في بيان التوحيد وتقريره وتأصيله وجمع الشواهد والدلائل عليه من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Dan tulisan-tulisan beliau, ya bermacam-macam, semoga Allah merahmatinya, di dalam menjelaskan tauhid dan menegaskannya serta meletakkan pondasi dalam perkara tersebut, ya maka beliau selalu mengumpulkan syawahid wa dalail, ya beliau selalu menjelaskan tentang syahid dari setiap pembahasan dan juga dalil dari setiap pembahasan. Itu semua diambil dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Penjelasan ini semuanya menegaskan kepada kita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah. Bahwa semua yang beliau sampaikan semuanya adalah datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu perkara pun yang dilewatkan oleh beliau tanpa dalil, tanpa beliau menjelaskan dalil dari permasalahan-permasalahan tersebut. Wa kana min 'inayatihi rahimahullahu ta'ala bi hadzal bab al-'azim hadhihi ar-risalatu as-saghiratu al-hajm al-kabiratu al-fa'idah allati la yastaghni 'anha kullu muslimin. Dan di antara perhatian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dalam satu bab yang agung ini, ya dalam risalah yang kecil ini tetapi besar faedahnya, di mana seorang muslim tidak akan bisa meninggalkan kitab ini. Seorang muslim tidak bisa ya berlepas diri ya dari kitab ini. Fahiya bihaqqin risalatun azimah wa kutaybun qayyimun fi babin huwa a'dhamul abwab. Maka kitab ini ya adalah satu risalah yang agung, satu buku yang sangat mulia di dalam babnya, yaitu pembahasan akidah, dan juga membahas pada pembahasan bab yang paling agung. Waqad jama'a rahimallahu ta'ala fi hadhihi risalah qawa'ida arba'atan wa dzakara adillataha min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengumpulkan risalah ini ya dalam 4 kaidah, yang mana beliau selalu menyebutkan dalil-dalilnya dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fakana man dhabata hadhihi al-qawa'id wa fahimaha la yaltabisu 'alayhi al-amru wa la tashtabihu 'alayhi al-umuru wa la tantali 'alayhi adalil ahli dhalal wa abatil ahli al-batil. Maka barang siapa yang menguasai kaidah-kaidah ini, ya, memahaminya dengan baik, maka tidak akan ya rancu di dalam memahami permasalahan ini, ya, dan juga tidak akan salah paham dalam perkara-perkara yang disebutkan di sini, sehingga tidak terkena kesesatan-kesesatan mereka-mereka, ya para pengikut kesesatan dan juga orang-orang pengikut kebatilan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, ya di dalam bab ini Syekh Abdul Razak rahimahullah wa hafizahullah ta'ala beliau menegaskan tentang pentingnya kitab ini, pentingnya risalah ini, dan pentingnya kitab ini untuk kita pelajari, bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat amat agung, sangat besar faedahnya. Walaupun kalau kita lihat dari sisi matanya begitu begitu ringkas, ya begitu sedikit sekali, ya. Namun apabila kemudian dikuasai, dipahami dengan baik, ya, maka faedah yang terbesar dari kajian ini adalah mampu untuk menangkal dari berbagai macam syubhat-syubhat yang ada di dalam pembahasan masalah ini. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, fahiya qawaidu arba'atun kibar azimah la ghina li ayyi muslim anha fi babi ma'rifati tauhid wa syirki wa tamyiz bain al-haqqi alladhi huwa tauhid wal batil alladhi huwa asyir. Ya. Maka di dalam kitab ini akan dijelaskan empat kaidah yang besar, yang agung, yang tidak ada seorang muslim bisa berlepas dari, ya, empat kaidah tersebut di dalam memahami tauhid dan juga kesyirikan, untuk bisa membedakan secara benar, ya, membedakan antara kebenaran yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kebatilan yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asbaha ma'rifatu tamyiz bain tauhid wa syirk daruratun mulihatun fala siyama fi mithli hadhihi al-azminah al-mutaakhirah allati lubisa 'ala katsirin minan nas fi mafhum tauhid wa udkhilat 'alayhim suwaran min asy-syirki wa abwaban minhu 'ala annaha laysat mudaddatun lit-tauhidi wa la munafiyatun lahu. Sehingga membedakan antara tauhid dan syirik, ya, adalah satu keadaan yang darurat, keadaan yang wajib, ya, mulihah yang harus ada, ya, terlebih lagi di zaman kita sekarang, ya. Ini menceritakan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, di zaman beliau sudah menyebutkan ini, bahwa di zaman tersebut begitu butuhnya manusia untuk mempelajari perkara ini, yaitu membedakan antara tauhid dengan kesyirikan. Di mana banyak manusia yang salah paham dalam memahami tauhid, sehingga sebagian itu memasukkan satu gambaran-gambaran atau satu bentuk, ya, beberapa bentuk dari kesyirikan, bab-bab yang terkait dengan kesyirikan, ya. Padahal sebenarnya mungkin perkara-perkara tersebut yang tidak masuk ke dalam kesyirikan atau tidak bertentangan dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, di sinilah, ya, pentingnya kita semuanya untuk memahami permasalahan-permasalahan ini, empat kaidah yang akan dijelaskan di dalam kitab kita ini. Di mana, ya, di zaman beliau saja beliau sudah menyebutkan, ya, betapa pentingnya manusia untuk memahami empat kaidah tersebut, ya, apalagi di zaman kita sekarang, ya, begitu derasnya pemikiran-pemikiran sesat, ya, begitu kuatnya, ya, pemikiran-pemikiran liberal dan sejenisnya yang kemudian itu menyerang kaum muslimin, mencuci otak kaum muslimin, ya, maka tanpa kita mempelajari perkara-perkara yang demikian, maka syubhat-syubhat tersebut begitu kuat, ya, syubhat-syubhat tersebut begitu mudahnya untuk menguasai kaum muslimin. Oleh karenanya, ya, menjadi penting buat kita semuanya untuk benar-benar dan sungguh-sungguh di dalam mempelajari qawaid arba. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya, famin a'zami ad-darurat wa ashaddil hajat allati yanbaghi 'ala kulli muslimin wa muslimatin an yu'ni biha an ya'rifa hadhihi al-qawaid al-'azimah al-arba'ah al-kibar allati qarraraha rahimahullahu ta'ala liyumayyiza biha al-muslimu bain asy-syirki wa tauhid. Maka termasuk dari perkara-perkara yang paling darurat, kebutuhan yang paling mendesak, yang mana setiap muslim dan muslimah agar memberikan perhatian kepada permasalahan ini, yaitu agar mengenal kaidah-kaidah yang agung, yang empat, yang besar, yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, sehingga mampu membedakan, ya, seorang muslim mampu membedakan antara kesyirikan dan tauhid. وحتى يكون المسلم على بصيرة في دينه وعلى بينة من أمره وعلى نور من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. Sehingga seorang muslim ketika sudah mempelajari empat kaidah-kaidah ini, maka seorang muslim memiliki basirah, memiliki ilmu terhadap agamanya, dan juga memiliki bayyinah, memiliki kejelasan ya dalam semua perkaranya, sehingga berdiri tegak di atas cahaya dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga cahaya dari sunnah nabinya sallallahu wasallamu alaihi. Waqad bada'a rahimallahu taala hadhihi risalata ka'adatihi fi kutubihi umuman wa rasailuhu bidu'a liman yattali' ala kitabihi wa yaqra' risalatahu wa yad'u rahimallahu taala bida'awat 'azimah da'awatun jami'atun tajma' lil muslim khairai ad-dunya wal akhirah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai ya pada kitabnya Qawaidul Arba sebagaimana kebiasaan beliau di dalam semua kitab-kitabnya ya dan semua risalah-risalahnya ya, kebanyakannya beliau memulai dengan addu'a ya, beliau memulai dengan berdoa ya, di antaranya adalah mendoakan orang-orang yang mempelajari kitab beliau, membaca risalahnya ya. Beliau juga mendoakan dengan doa-doa yang agung, doa-doa yang mencakup ya kebaikan seorang muslim, apakah itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Wa hadza kadzalika min nushihi rahimahullahu taala wa min syafaqatihi 'ala an-nasi 'umuman li yatabassaru fi dinihim wa liya'rifu al-haqqa alladhi khuliqu li ajlihi wa ujidu li tahqiqihi wa liyakunu 'ala hadarin min ad-dhalal wal batil. Dan juga doa ini ya, doa beliau di mukaddimah ini kepada mereka semua yang mempelajari dan membaca risalah beliau, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat tersebut ya, merupakan nasihat beliau rahimallahu taala dan juga sifat kelembutan beliau kepada manusia ya, agar mereka mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar mau mempelajari agama mereka, agar mereka mengetahui kebenaran yang mana mereka diciptakan tidak lain untuk tujuan tersebut. Mereka Allah wujudkan dalam kehidupan dunia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka ya berhati-hati dari kesesatan dan kebatilan. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullahu khairan, ya satu faedah yang besar yang bisa kita ambil dalam mukaddimah beliau, di mana mukaddimah beliau ini beliau memulai dengan doa. Ya, setelah membuka tadi dengan innalhamdulillah, setelah itu beliau membukanya dengan doa. Dan ini merupakan hal yang penting ya, satu sunnah dari salafus saleh, di mana termasuk dari talatuf dan juga syafaqah, bagaimana lembutnya kita, bagaimana kita bisa ya mengambil hati jamaah kaum muslimin adalah dengan cara mendoakan mereka di awal mukaddimah dari setiap pembahasan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Ya. Selanjutnya beliau menyebutkan bada'a hadhihi ar-risalatu atau bada'a hadhihi risalata al-qawa'id al-arba'ata biqawlihi bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi kalimatun yubda'u biha fi ad-durusi wal maqalat wal kutub wa hiya miftahun yubda'u bihi talaban li'aunillahi tabaraka wa ta'ala wa tawfiqihi wa tasdidihi. Beliau memulai risalah Qawaidul Arba ini dengan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ya, dan kalimat ini yaitu bismillahirrahmanirrahim ya, beliau mulai di daras-daras beliau, di pelajaran-pelajaran beliau ya, di kajian-kajian beliau, di makalah-makalah kitab-kitab beliau. Dan ini adalah satu kunci dalam rangka untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mendapatkan taufik dan juga arahan dari Allah Subhanahu wa taala atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu iyyakum. Selanjutnya, faqauluhu bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi kalimatun isti'anah. Ya, hadhihi kalimatu isti'anatin. Tabba'u kalamaka au kitabaka au dukhulaka au khurujaka au ghayra dhalika mimma basmalta li ajlihi. Maka ucapan kamu, ya, beliau mengajak bicara kepada kita semuanya. Maka ucapan kita bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah kalimat permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, talabul aun, isti'anah, ya, talabu al-aun, yaitu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Di mana seseorang memulai pembicaraannya, memulai menulis, masuk, keluar dan yang lainnya itu dengan mengucapkan basmalah. Tabda'uhu bil basmalah taliban bidzalika a'unallahi jalla wa ala. Ya, engkau memulai dengan bismillah dalam keadaan meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Wa lihada qala al ulama rahimahumullah taala, al ba'u fi bismillah ba'ul isti'anah. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa kalimat bismillah, ya, ba yang ada dalam bismillah itu disebut dengan baul isti'anah, yaitu ba yang memiliki makna adalah isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Ai ibda musta'inan billah, artinya mulailah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Taliban aunahu tabaraka wa ta'ala, dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mutamanniyan wa taliban al-barakata bi dzikri ismihi jalla wa ala, yaitu mengharap dan meminta dan mohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal setiap, ya, perbuatan, setiap ucapan. Wa qauluka bismillah al-jar wal majrur huna muta'alliqun bi mahdhufin muqaddarin. Ucapan kita bismillah terdapat di situ jar dan majrur, ya, fi'il, ya, jar dan juga yang dimajrurkan. Huna muta'alliqun bi mahdhufin muqaddar, maka ucapan bismillah tersebut itu terkait dengan, ya, satu kata kerja yang terhapus, yang tidak disebutkan di dalam kata bismillah tadi atau dalam kalimat bismillah tadi. Bihasbi halil fa'il, sesuai dengan keadaan orang yang ingin melakukan perbuatannya. Contohnya adalah in kana khurujan fayuqaddar akhruju bismillah. Ketika seseorang ingin keluar kemudian mengucapkan bismillah, ya, kemudian disambungkan dengan makna yang dihapuskan dari bismillah tadi, maka maknanya adalah akhruju bismillah. Aku keluar dengan menyebut nama Allah. Artinya aku keluar dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan bismillah di dalam hati, niatkan diri untuk keluar dari, ya, rumah misalnya. Ya, maka seakan-akan orang tersebut mengatakan, ya, akhruju bismillah. Aku keluar dengan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Aku keluar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam semua perbuatan. Wa in kana dukhulan akhru bismillah, ya, ketika seorang masuk, ya, maka dia seakan-akan mengucapkan adkhulu bismillah, aku masuk dengan mengucapkan basmalah. Wa in kana kitabatan, kalau seorang ingin memulai menulis kemudian mengucapkan basmalah, maka seakan-akan mengatakan aktubu bismillah, aku menulis dengan menyebut nama Allah atau dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana qira'atan, ya, dan seandainya seorang mulai membaca dengan mengucapkan bismillah, ya, dengan mengucapkan bismillah, maka seakan-akan orang tersebut mengatakan aqra'u bismillah, ya aku membaca dengan menyebut nama Allah. Fa fi bismillahi al-jaru wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin muqaddarin yuqaddaru bihasbi halil fa'il. Maka di dalam ya kalimat bismillahi itu ada jar dan majrur yang terkait dengan ya kalimat yang terhapuskan, yang itu ditakdirkan atau dinampakkan sesuai dengan perbuatan atau keadaan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, tentunya ini awal dari pembahasan dari kitab ya, di mana beliau memulai dengan basmalah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa fi bismillahirrahmanirrahim istama'at thalathu asma'in husna billahi tabaraka wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika memulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya, maka di dalam ucapan bismillahirrahmanirrahim tersebut terdapat di dalamnya tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ya. Awwaluha ismuhu tabaraka wa taala Allah. Wa ma'nahu kama qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahu dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Nama Allah yang pertama yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim adalah nama Allah, yaitu Allah. Ya, dan maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa makna Allah adalah dzul uluhiyah, yaitu pemilik ilah, ya, pemilik uluhiyah. Artinya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak dijadikan sebagai Tuhan, wal ubudiyah, ya, satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah, ala khalqihi ajma'in, atas semua makhluknya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini kalau kita kupas tuntas ya kalimat Allah lafzul jalal atau salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah, itu diambil dari kata ilah. Ya, ilah itu mufrad, kemudian ditambah al menjadi al-ilah, ya. Kemudian lamnya dihilangkan satu maka menjadi Allah, ya, atau alifnya atau hamzahnya dihilangkan, ya, maka kemudian menjadi Allah. Sehingga itulah makna dari Allah, diambil dari kata ilah atau uluhiyah yang maknanya adalah al-ubudiyah. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, selanjutnya fasmuhu tabaraka wa ta'ala Allah yadullu ala awsafil kamal wa nu'util jalal wa awsafil azamah allati istahaqqa biha tabaraka wa ta'ala an yu'laha wa an yu'bada wa an yukhda'a lahu wa yudhallu jalla wa ala. Maka nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Allah itu menunjukkan sifat-sifat yang sempurna, menunjukkan sifat-sifat yang mulia, menunjukkan sifat-sifat yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan itu semuanya, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala disembah, diibadahi, ya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang harus di manusia semua tunduk dan makhluk semuanya tunduk kepadanya, semua makhluknya harus merendahkan diri kepadanya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung yang tidak ada kurangnya sama sekali. Itulah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi, berhak untuk semua makhluk itu tunduk dan taat kepadanya. Itu karena diantara hikmah dari nama Allah Subhanahu wa taala Allah adalah Allah Subhanahu wa taala pemilik kesempurnaan dari semua sifat tersebut. Wa dalun aidan ala al-'ubudiyyati allati hiya wasfuhu aw allati hiya wasful 'abdi wa anna al-wajib 'ala al-'abdi an yakuna 'abdan lil ilah zalilan lahu khadi'an li janabihi munkasiran baina yadayhi qa'iman bi ta'atihi wa amrihi jalla wa ala muhaqqiqan al-ubudiyyata allati khuliqa li ajliha wa ujida li tahqiqiha. Demikian juga nama Allah Subhanahu wa taala Allah itu juga menunjukkan ubudiyah, yaitu peribadatan, di mana itu merupakan sifat hamba, di mana hamba memiliki satu sifat untuk wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh wajib atas seorang hamba untuk menjadi hamba kepada al-ilah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar tunduk dan merendahkan diri kepada al-ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, khadi'an li janabihi, ya, dan juga pasrah, ya, atau zahir yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, munkasiran baina yadayhi, dalam keadaan ya begitu pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qaiman bi ta'atihi, tegak di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah-Nya, kemudian juga melaksanakan peribadatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah tujuan daripada ya, itu merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, subhanallah, ya, ini sifat yang pertama yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, di situ ada lafaz Allah, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Allah. Sedangkan dua sifat yang berikutnya yaitu Ar-Rahmanur Rahim. Ya, sifat Ar-Rahmanur Rahim. Wa Ar-Rahmanur Rahim ismani dalani ala thubuti rahmati sifatun lillahi tabaraka wa ta'ala wa ismuhu jalla wa ala ar-rahman yadullu ala sifatir rahmati al-qa'imati bihi subhanahu. Dua sifat yang berikutnya adalah sifat ar-rahman ar-rahim, ya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan tetapnya sifat sayang Allah Subhanahu wa taala, atau sifat kasih Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Ar-Rahman itu, ya, ini membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa beda antara sifat Ar-Rahman dengan sifat Ar-Rahim? Ya, Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu ya dulu ala sifat rahmati al-qa'imati bihi subhanahu, menunjukkan satu sifat kasih sayang yang tegak dan ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala ini. Sedangkan yang kedua wasmuhur rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhumin kama qala jalla wa ala wa kana bil mu'minina rahima. Sedangkan sifat yang kedua yaitu sifat Ar-Rahim, maha penyayang, maka ini menunjukkan atas ketergantungan, ya, sifat tersebut dengan makhluknya. Yang ini artinya bahwa sifat Ar-Rahim ini dikhususkan untuk sebagian makhluknya. Sedangkan sifat yang pertama Ar-Rahman yang itu tegak, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat kasih sayang untuk semua makhluknya siapapun dia, maka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, apakah dia seorang muslim, seorang kafir, ya, apakah dia seorang manusia, apakah dia makhluk yang lain, maka semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari sifat Ar-Rahman. Sedangkan sifat yang kedua Ar-Rahim, maka sifat ini tergantung kepada yang disayangi, yang dikasihi, ya. Dan dalilnya adalah wa kana bil mu'minina rahima, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, ya, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Artinya sifat Ar-Rahim ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa antara seorang mukmin dengan ya orang yang tidak beriman, maka jauh bedanya. Seorang yang tidak beriman, dia mendapatkan kasih sayang Allah secara umum, bahwa semuanya diberi rezeki oleh Allah, semua diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semua diberi kesempatan ya untuk berbahagia dan seterusnya. Ini untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat kasih sayang yang khusus Allah siapkan untuk mereka, orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, fahadihi asma'u salasatin azimatun ja'at fil basmalah. Inilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada tiga, ya, yang ada di dalam basmalah. Wa bada'a biha rahmatullahu taala mu'allafahu ta'asiyan bi kitabillah jalla wa ala. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai ya tulisannya di dalam kitab ini, yaitu Al-Qawaid Arba. Beliau mengikuti ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an setiap suratnya dimulai dengan basmalah. Wa ta'asiyan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi sallallahu wasallamu alaihi, wa ta'asiyan bi a'immatil muslimin wa ulama'il islam fi awwalil zaman wa akhirihi. Yang kedua, beliau juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulai dengan basmalah di dalam tulisan-tulisannya, ya, dalam surat-suratnya, ya, shalawatullahi wasallamu alaihi. Demikian juga yang berikutnya, ya, beliau juga mengikuti para imam-imam kaum muslimin, para ulama-ulama Islam, yang mana dari awal zaman sampai akhirnya semuanya melaksanakan dan menegakkan sunnah ini, yaitu memulai tulisan, ya, memulai risalah itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Ya, ini mukaddimah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimallahu taala, di mana beliau begitu detail di dalam dia menjelaskan Al-Qawaidul Arba yang begitu ringkas, namun ternyata yang mencakup makna yang agung dalam setiap ya gerakan pena beliau, ternyata di situ ya terkuak begitu, ya terungkap begitu banyaknya faedah-faedah yang agung, terlebih terkait dengan pembahasan kita yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kajian kita di sore hari ini insyaallah taala bisa kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan masih panjang umur. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Belum sempat buat lagi. Lanjut aja.